الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beliau menyebutkan dalil yang kedua setelah surat Al-Fussilat, atau setelah surat Fussilat ayat ke-37, beliau menyebutkan dalil berikutnya atau selanjutnya terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang berhak untuk disembah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna rabbakumullahulladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari, di dalam masa 6 hari. Kemudian setelah itu beristiwa, bersemayam di atas arsy. Yughshil layla wan nahara yatlubuhu haditha. Dia menutupkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, malam kepada siang, yang mengikuti dengan cepat pergantian malam kepada siang, dan begitu pula sebaliknya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan ciptaannya pula matahari dan bulan, berikut bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ciptaan dan perintah hanya milik Allah. Tabarakallah rabbul alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan ayat ini di dalam pendalilan atas permasalahan tersebut. Kita kembali kepada ayat di atas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna rabbakumullah, alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, maka pada ayat ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, lafaz samawat perlu antum ketahui dalam bentuk jamak, yang artinya langit-langit. Allah Subhanahu wa taala ulangi di dalam Al-Qur'an sebanyak 190 kali. menunjukkan betapa pentingnya makhluk ini. Lafaz samawat dalam bentuk jamak langit, langit itu Allah subhanahu wa ta'ala sampai ulangi di dalam Al-Quran kalimatnya sebanyak 190 kali. Begitu pula lafaz al-ard dengan alif lam bumi dalam bentuk mufrad kata tunggal, Allah subhanahu wa ta'ala ulangi di dalam Al-Quran sebanyak 451 kali. Dua makhluk ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa sebut di dalam Al-Quranul Karim untuk menunjukkan bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit ini dengan 7 lapis. Langit di atas langit, di atas langit, di atas langit. Sebanyak 7 lapis. Wal-aradhuna sab'a. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi pun juga dengan 7 lapis. Bumi di atas bumi, di atas bumi, di atas bumi. Lapisan di atas lapisan, di atas lapisan, di atas lapisan. Dan penciptaan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit ini berdasarkan Al-Quran, kemudian berdasarkan As-Sunnah, dan berdasarkan konsensus para ulama. Dari sisi Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis bumi dan begitu pula 7 lapis langit dan begitu pula bumi. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan Allah subhanahu wa ta'ala pula menciptakan 7 lapis bumi. Wa minal ardi mithlahun, menciptakan bumi seperti itu. Yatanazzalul amru bainahun. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala berlaku padanya di langit dan di bumi. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, agar kalian semua mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Menunjukkan kebesaran Allah. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah meliputi segala yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui langit dan apa yang ada di bumi. Maka ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwasanya langit tercipta dengan 7 lapis, begitu pula bumi sama seperti langit dengan 7 lapis. Ini dari Al-Quran. Dari As-Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man akhadha shibran minal ard zulman, barang siapa yang mengambil tanah satu jengkal dengan cara yang zalim, mengambil tanah sepetak saudaranya, satu jengkal saja, dan itu bukan haknya dia, diambil secara paksa, diambil secara batil, طوقه الله إلى سبع أراضين. Kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan kepada Naam. Sudah okey Ustaz, sudah okey. Mungkin tak dia ada yang tak mute. Naam, naam. Jelas Ustaz ya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Naam. Dalam hadis tersebut Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man akhadha shibran min al-ard, dhulman tawwaqahu Allah ila sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan di lehernya dengan 7 bumi. Pada hadis ini jelas Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 7 bumi. Ini dari sisi as-sunnah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari ijma' para ulama yang menegaskan akan hal itu, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menukilkan konsensus para ulama bahwasanya bumi dan langit sebanyak 7 lapis. Dan ini tentunya baru diketahui oleh ahlu sains di masa-masa terakhir dan sudah diketahui oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam 14 abad yang lalu. Dan ini adalah mahallul ittifak, sepakat di antara mereka. Yang terjadi perbedaan pendapat di dalam bentuk lapisan bumi, ini yang terjadi perselisihan di antara para ulama sampai mereka terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Ad-Dhahhak, seorang ahli tafsir, beliau mengatakan mutbaqah ba'dhuha an ba'd, bahwasanya bumi ini antara lapisan dengan lapisan sangat padat, antara yang satu dengan yang lain. Jadi lapisan dengan lapisan itu berdekatan. Min ghairi futukin wala furja, tanpa ada ruang dan rongga. Jadi lapisan di atas lapisan di atas lapisan, tanpa ada rongga dan tanpa ada ruangan. Dan ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Dan ini adalah pendapatnya Dhahhak. Dia berpendapat bahwasanya lapisan bumi tidak ada rongga. Kalau langit ada rongganya, kata beliau. Kalau bumi tidak ada. Pendapat yang kedua, dan ini merupakan pendapat yang rajih, bahwasanya bumi tibaqan ba'duha fawqa ba'd, bertingkat-tingkat antara yang satu dengan yang lain. Dan antara lapisan dengan lapisan bumi sejauh antara langit dengan langit. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan, walaupun terjadi perselisihan di antara para ulama mengenai sahih dan dhaifnya, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan bainas samaa walladhi yaliha, di antara langit dengan langit yang berikutnya, masiratu 500 am, jauh perjalanan 500 tahun. Antara langit dengan langit jarak perjalanan 500 tahun. Walaupun sebagian para ulama menghukumi hadis ini dhaif. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang rajih, bahwasanya antara lapisan bumi dengan lapisan yang lain itu bertingkat-tingkat. Artinya di sana ada rongga, ada ruangan. Dan setiap lapisan bumi, kata jumhur para ulama, sukkanun min khalqillah. Di sana ada penghuni, makhluk, elemen yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka. Tentunya dari hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur para ulama, dan dirajihkan oleh Imamul Qurtubi dalam tafsirnya. Ini berkaitan dengan penciptaan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Kita kembali kepada ayat yang disebutkan oleh muallif Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Enam hari ini berapa lamanya? Apakah hari di sini 24 jam? Berarti 6 hari 24 kali 6. Di sini para ulama berselisih pendapat mengenai makna dari penciptaan langit dan bumi selama 6 hari hingga 3 mazhab. Para ulama berselisih pendapat apa artinya 6 hari pada ayat ini. Pendapat pertama, mereka mengatakan al-yawm mutlaqul waqt, yang dimaksud dengan yawm hari di sini adalah waktu secara mutlak. Artinya merupakan fase atau periode zaman. Dan ukurannya tentu tidak ada batas. Karena diartikan sebagai waktu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi 6 hari, artinya 6 waktu. Dan memang terkadang lafaz yaum yang artinya hari di dalam Al-Quran diartikan waktu. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Anfal. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ. Barang siapa yang mundur dari peperangan. Di sini disebutkan dengan lafaz يَوْمَئِذٍ. يَوْمَئِذٍ. Pada waktu itu. Merupakan dosa besar. Barang siapa yang mundur dari peperangan pada waktu itu. Dengan menggunakan lafaz hari. Maka mazhab yang pertama ini yang disebutkan oleh Al-Zahir Ibn Ashur. Arti dari 6 hari maksudnya 6 waktu tanpa ada batasan. Ini perkara yang gaib, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Ayyamul akhirah miqdar kulla yawmin ka alfi sanah min ayyamid dunya. Satu hari dalam proses penciptaan alam semesta ini seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia. Ini pendapat yang kedua. Arti hari di sini adalah 1000 tahun. Berarti mereka menghukumi hari tersebut dengan hari yang ada di akhirat. Karena mereka berpendapat pada saat itu enggak ada bumi, enggak ada langit. Belum ada malam dan siang. Sehingga bisa diketahui sehari seperti harinya manusia. Sehingga mereka mengartikan yang dimaksud dengan hari adalah hari akhirat. Yang mana seharinya merupakan 1000 tahun umat manusia. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Abbas, mufassir dari kalangan para sahabat. Dan ini pula merupakan pendapat muridnya Ibnu Abbas, Mujahid dan Ad-Dhahhak dari kalangan para tabi'in. Dari kalangan A'immatul Arba'ah, empat mazhab fikih, ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah. Dan dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah. Dalilnya mereka yang terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 47. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun dari hitungan kalian. Maksudnya di muka bumi. Berarti ikhwani hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini selama 6 hari, artinya 6000 tahun. Penciptaan alam karena besarnya langit dan bumi. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, ayyamud dunya al-adiyah. Yaitu seperti hari kita yang biasa kita alami. Sehingga pendapat yang ketiga ini dihukumi dengan waktu di bumi. Waktu di dunia, bukan di akhirat. Dalil mereka apa? Zahir ayat ini nampak sekali dari ayat yang kita baca dalam surat Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mutlak dan tidak menjelaskan bahwasanya hari ini sebanyak 1000 tahun atau kurang atau lebih. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari secara mutlak, maka diartikan hari yang dikenal oleh manusia. Hari yang ma'ruf, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ditambah lagi terdapat sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai ciptaan dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, diakhiri di hari Jumat, menyebutkan dengan lafaz hari-hari. Dan ini ikhwani afidhakumullah lebih pantas dan lebih cocok dengan kedudukan, kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Di mana menciptakan makhluk-makhluk yang besar dengan waktu yang amat sangat singkat, 6 hari. Seperti harinya manusia. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang begitu besarnya diciptakan dalam 6 hari begitu singkat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Qaf ayat 38. Wa laqad khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma, kami telah ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Fi sittati ayyamin, selama 6 hari. Wa ma massana min luhub, dan aku tidak merasa capek, aku tidak merasa lelah. Menunjukkan betapa besarnya kekuasaan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat ini dinisbahkan oleh Ibnu Katsir kepada jumhur para ulama. Artinya ini merupakan pendapatnya jumhur. Dan dirajihkan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. 6 hari seperti 6 hari di muka bumi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian ikhwani afidhakumullah, faedah yang terakhir, yang ketiga sebelum kita masuk kepada lanjutan ayat berikutnya. Mana yang lebih dahulu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan? Langit atau bumi? Jawabannya ada dalam surat Fussilat dan ada dalam surat An-Nazi'at. Yang apabila kita membaca secara zahir, seolah-olah ada kontradiksi. Di dalam surat Fussilat ayat 9-12, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Kemudian pada ayat berikutnya, waja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi ini. Di atasnya gunung-gunung yang kokoh, yang kuat. Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Dialah yang memberkahi dan menentukan kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Thumma istawa ila as-sama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menuju ke atas langit dan menciptakan langit dari duhan, yang pada saat itu masih berupa asap. Kemudian diciptakan langit. Ini dalam surat Fussilat disebutkan bumi diciptakan terlebih dahulu. Baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsnya dan langit masih berupa asap. Setelahnya diciptakan 7 lapis. Adapun dalam surat An-Nazi'at Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menegakkannya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia yang meninggikan bangunan langit dan menyempurnakannya. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan dialah yang menjadikan malam gelap gulita dan menjadikan siang terang benderang. Wal ardha ba'da dhalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memancarkan dari bumi tersebut mata air, tumbuh-tumbuhan, wal jibala arsaha, dan menciptakan gunung-gunung yang dipancangkan. mata'an lakum wa li an'amikum, untuk kesenangan bagi kalian dan makanan bagi binatang-binatang ternak. Di sini ikhwani afidhakumullah, dalam surat An-Nasiat disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit terlebih dahulu, kemudian setelah itu bumi. Di dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi terlebih dahulu, baru setelah itu naik di atas, bersemayam di atas arsnya dan menciptakan langit. Ini bagaimana jawaban di antara dua ayat tersebut? Seolah-olah bertentangan jawabannya ayat, tidak ada yang kontradiksi. Kesimpulan dari dua surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi selama 2 hari. Dan itu belum sempurna. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi selama 2 hari. Dan itu belum sempurna. Artinya belum ada isi. Sekedar bumi begitu saja. Tanpa ada apa-apa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua langit dalam 2 hari. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dalam 2 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bumi. Bentuk penyempurnaan bumi dengan dikeluarkan mata air di darat, muncul lautan, kemudian diciptakan tumbuhan-tumbuhan, ditegakkannya gunung, adanya benda-benda mati, dataran tinggi, dataran rendah, dan segala macam yang ada di muka bumi dalam 2 hari berikutnya. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, dahaha, bumi dihamparkan. Itu 2 hari terakhir untuk penyempurnaan bumi, sehingga tidak ada kontradiksi di antara 2 surat tersebut. Dan ini merupakan penafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda. Maka jawabannya ikhwani afidhakumullah, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. 2 hari pertama diciptakannya bumi belum ada isi. 2 hari berikutnya menciptakan langit. Baru 2 hari terakhir, 6, menyempurnakan bumi dengan berbagai macam isinya untuk manusia dan makanan-makanan binatang ternak mereka. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Minta uzur apabila ada pertanyaan mungkin pada kesempatan yang lain. Karena kami ada sedikit uzur. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.